Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Masailil Jahiliyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah tentang masalah yang ke-31. Sekarang kita masuk ke masalah yang ke-32. Kufruhum bil haqqi, pengingkaran mereka terhadap kebenaran, alladzi ma'a ghairihim, yang ada pada orang lain, mimman la yahwaunahu, yang mereka tidak sukai. Jadi jika al-haq itu ada pada orang-orang yang mereka tidak sukai, maka mereka mengingkari al-haq itu, kebenaran itu. Qala al-mas'alatu tsaniyatu wa tsalatsun, masalah yang ke-32. Kufruhum bil haqqi, pengingkaran mereka terhadap kebenaran, idza kana ma'a man la yahwaunahu, apabila kebenaran itu ada pada orang-orang yang mereka tidak senangi, orang-orang yang mereka tidak sukai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 113, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ, dan berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak berada di atas suatu pegangan. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ, dan berkata orang-orang Yahudi, dan berkata orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi tidak berada di atas suatu pegangan. Kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah. Qala asy-syarhu wa hadhihi al-mas'alah min akhtaril masail. Dan masalah ini termasuk di antara permasalahan yang paling berbahaya. Wa hiya kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu, yaitu pengingkaran mereka ahlul jahiliyah terhadap kebenaran apabila bersama orang-orang yang tidak mereka sukai, la yahwaunahu yani la yuhibbunahu, fayatrukuna al-haqqa alladhi ma'ahum, maka mereka meninggalkan kebenaran yang ada pada orang tersebut, ta'assuban likarahatihim lisyakhs, sebagai bentuk fanatik, ya, sebagai sikap fanatik terhadap kebencian mereka kepada seseorang. Jadi mereka fanatik terhadap kebencian mereka kepada seseorang. Fayatrukuna al-haqqa min ajlihi, maka mereka meninggalkan kebenaran karenanya. Ini karakter orang-orang jahiliyah. Wal wajibu 'alal muslim, dan yang wajib atas seorang muslim, an yaqbala al-haqqa mimman ja'a bih, yaitu menerima kebenaran dari siapa saja yang datang dengannya. Jadi siapa saja yang membawa kebenaran itu, maka kebenaran itu wajib untuk diterima tanpa melihat siapa yang membawanya. Mengapa demikian? Li'anna al-haqqa dhalatul mu'min, karena kebenaran itu adalah barang hilangnya orang yang beriman. Aynama wajadahu akhadahu, di mana saja dia mendapatkannya maka dia mengambilnya. Ma'a sadiqihi au ma'a aduwihi, bersama sahabatnya atau bersama musuhnya. Di mana saja kebenaran itu berada maka dia ambil. Li'annahu yatlubul haqq, karena dia mencari kebenaran. Amma idza kana ya'tabiru al-ashkhasa faqat, adapun apabila dia menganggap al-ashkhas, orang-orang tertentu faqat saja, yakni tolak ukurnya hanyalah orang-orang tertentu, fahadha dinu ahli jahiliyah, maka ini adalah agamanya orang-orang jahiliyah. Wamisalu dzalika, dan contoh hal itu, ma dzakarallahu 'anil yahudi wan nasara. Apa yang Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara? Wa hum ahlul kitabin wa ilmin. Sementara mereka adalah ahlu kitab dan orang-orang yang berilmu. Fal yahudu rafadul haqqal ladzi ma'an nasara. Orang-orang Yahudi menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Nasara. Wan Nasara rafadul haqqal ladzi ma'al yahud. Dan orang-orang Nasara menolak kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi. Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana kata Allah tentang mereka. Ayat yang sudah kita baca tadi di Matan ayat 113. Qalatil yahudu laysatil nasara ala syai, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Walladhi hamalahum ala hadha, dan yang membuat mereka melakukan ini, huwal hawa, yaitu hawa nafsu. Ya. Ilmu sudah sampai kepada mereka. Mereka melakukan ini bukan karena kejahilan, tapi karena hawa nafsu. Lama kana al-yahudu yubdiduna an-nasara, tatkala orang-orang Yahudi membenci orang-orang Nasara, jahadu ma ma'ahum min al-haq. Maka mereka menentang al-haq yang ada pada mereka. Lama kana an-nasara yubdiduna al-yahuda, dan karena orang-orang Nasara membenci orang-orang Yahudi, jahadu ma ma'ahum min al-haq. Maka mereka menentang kebenaran yang ada pada orang-orang Yahudi. Wa hum yatluna al-kitab, dalam keadaan mereka membaca al-kitab. Jadi mereka punya ilmunya, faham hukum. Mereka membaca al-kitab alladhi ya'muruhum biqabulil haq, yang memerintahkan mereka menerima kebenaran. Ya. Jadi dalam prinsip menerima kebenaran, kita tidak memandang siapa yang membawanya. Ya. Siapa saja yang membawa kebenaran itu? Teman kita atau musuh kita? Muslimkah dia ataukah kafirkah dia? Bahkan setan sekalipun, jika dia membawa kebenaran, menyampaikan kebenaran, kita wajib menerima kebenaran itu. Tapi ingat, berbeda antara menerima kebenaran dengan pergi mencari ilmu di sisinya. Bedakan ya, jangan disamakan. Menerima kebenaran, kebenaran sudah ada di hadapan kita, bukan baru mau dicari. Maka kita pergi bermajelis kepada mereka. Berbeda kasus. Yang pertama ini yang dibimbingkan, adapun yang kedua maka tidak boleh. Ya, kita yang memulai ke sana. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, inna hadzal dina ilmun fanzuru an man ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini adalah ilmu, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Nah, baik, kita kembali. Jadi ini keadaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mitsla qawlihim. Demikian pula berkata orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengetahui, mitsla qawlihim, seperti ucapan mereka. Siapa alladziina laa ya'lamuun yang dimaksud dalam ayat? Kata Syekh Fauzan, falladziina laisa ma'ahum kitabun saru 'ala hadzal manhaj. Maka orang-orang yang tidak memiliki kitab sebagai pedoman, yaitu orang-orang jahiliyah dari kalangan musyrikin Arab. Ya, di awal kitab, ingat, kita pernah membaca pembagian orang-orang jahiliyah. Ada ahli kitab, ada ummiyun. Yang dimaksud alladzina la ya'lamun di sini adalah ummiyun. Saru 'ala hadzal manhaj. Mereka berjalan di atas manhaj ini. Kullu ta'ifatin tukafirul ukhra. Setiap kelompok mengkafirkan yang lainnya. وتجحدوا ما معها من الحق dan menentang, menolak kebenaran yang ada bersamanya. Jadi ahlul jahiliyah, baik ahlul kitab maupun ummiyun, mereka semua berada di atas karakter ini, yaitu mengingkari kebenaran jika kebenaran itu ada pada orang-orang yang mereka tidak sukai. Walhasil, dan kesimpulannya kata Syekh, annal wajiba alal muslim, yang wajib atas seorang muslim, tajannubu sunnati al-yahudi wan nasara, menjauhi, meninggalkan sunnahnya, cara-caranya orang-orang Yahudi dan Nasara. Wahya, yaitu al-kufru bil-haq idha kana ma'a man la yuhibbuh, mengingkari kebenaran jika ada pada orang yang tidak disukai. Fala yahmilka bughdhu syakhsi, maka jangan sampai kebencian terhadap seseorang menyebabkanmu ala antarfudha ma ma'ahu minal haq, menyebabkanmu menolak kebenaran yang ada padanya. Ya. Ini harus dijadikan sebagai prinsip. Jangan sampai kebencian kita terhadap sosok tertentu menjadikan kita menolak kebenaran yang ada padanya. Nah, walisul ada mahwa mawjudun al-an, dan semisal dengan ini apa yang ada di zaman kita sekarang. Idza kanat ta'ifatun, apabila ada sekelompok orang, au jamaah atau satu jamaah, tubghidu ahadal ulama, membenci salah seorang ulama, fa innahum yarfuduna ma ma'ahu minal haq, maka mereka menolak kebenaran yang ada bersamanya. Fa yahmiluhum bughduhum lihadzal alim, maka kebencian mereka terhadap alim ini membawa mereka ala an yarfudhu ma ma'ahu minal haq, menolak kebenaran yang ada padanya. Wa an yu'attimu, dan membawa mereka, yu'attimu alim, memblokirnya. Alim tersebut diblokir. Wa yuzahiruhi, dan mereka meninggalkannya. Yuhadziru min mu'allafati, dan memperingatkan dari tulisan-tulisannya. Wa min asyutati, dan dari rekaman-rekaman suaranya. Nah, walau kanat haqqan, walaupun hal itu adalah kebenaran. Ya, seperti orang-orang yang membenci para ulama yang menerangkan al-haq dari kebatilan, ya, semisal Syekh Robi, ya, mereka meninggalkan, memperingatkan, ya, dari tulisan-tulisan atau dari rekaman-rekaman suara beliau, hafizahullah. Limada, mengapa mereka melakukan itu? La li syai'in, bukan karena suatu sebab, illa kecuali li annahum, karena mereka la yuhibbuna hadzal syakhs, mereka tidak menyukai orang ini. Wal wajibu alaika, dan yang wajib atas semua yuhal muslim, an taqbala al haq, menerima kebenaran. Wa in kana ma'a man la tuhibbu, walaupun bersama orang yang tidak engkau sukai. Wala takuna al adawatu syakhsiyah, dan jangan sampai permusuhan pribadi, wal ahwa an-nafsiyah, dan tujuan-tujuan pribadi, mani'atan min qabulil haq, mencegah dari menerima kebenaran. Jangan sampai urusan pribadi menjadikan kita berperangai seperti perangai orang-orang jahiliyah sehingga menolak kebenaran. Ya. Jadi jangan dicampur, ya, urusan pribadi dengan menerima al-haq. Nah, baik, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ja'ahu al-yahudi, dan Nabi alaihi wasallam ketika didatangi oleh salah seorang Yahudi, wa qala, dan mengatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian melakukan kesyirikan, taquluna masyaallah wa syaa Muhammadun, kalian mengatakan masyaallah apa yang Allah kehendaki dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ya, jadi at-tasyrik fil alfaz. Nah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadzal haq. Maka Nabi menerima kebenaran ini, wa amara ashabahu bi tarkil khata, dan memerintahkan sahabat-sahabatnya agar meninggalkan kesalahan, yaitu mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Nabi memerintahkan mereka mengganti lafaz ini dengan mengatakan Masya Allah wahdahu, ya, apa yang Allah kehendaki satu-satunya. Nah, hanya karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang menyampaikan hal itu adalah orang Yahudi. Ya, karena kebenaran yang disampaikannya maka diterima kebenaran itu tanpa melihat siapa yang menyampaikannya. Wa kadzalika allazi jaa'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ahbaril yahud. Demikian pula yang mendatangi Nabi alaihi wasallam dari kalangan pemuka orang-orang Yahudi, dari kalangan pendeta orang-orang Yahudi. Waqala, dan mengatakan innallaha yatwis samawati biyamini, sesungguhnya Allah melipat langit-langit itu dengan tangan kanannya. Wa yahmilul jibala ala usbu, dan Allah mengangkat gunung-gunung itu di atas satu jari dari jemari-jemarinya. Wal aradina ala usbu, dan bumi-bumi itu di atas satu jari. Ila akhir hadis, dan seterusnya sampai akhir hadis. Ini disampaikan oleh salah seorang ulama Yahudi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sikap Nabi alaihi wasallam mendengarkan al-haq yang disampaikan itu dahika. Ya, beliau tertawa, tersenyum, ya. Beliau tersenyum hatta badat nawajidhu, hingga terlihat nawajid Nabi. Gigi geraham Nabi alaihi salatu wasallam. Nah. Jadi ini keadaan Nabi alaihi wasallam, ya. Tasdiqan, mengapa beliau tersenyum? Sebagai bentuk pembenaran lihadal habri terhadap pendeta ini. Wa anzalallahu qawlahu ta'ala, dan Allah menurunkan firman-Nya tentang hal ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadarih, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya berada di dalam genggamannya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Was samawatu matwiyatun yamini, dan langit-langit terlipat, ya, tergulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi apa yang disebutkan oleh pendeta Yahudi tadi semakna dengan kandungan ayat itu, hak kebenaran harus diterima tanpa memandang siapa yang membawanya. Falamma tabaqa qawlu hadzal habri, maka tatkala ucapan pendeta Yahudi ini mencocoki al-haq kebenaran, qabilahu Nabi sallallahu alaihi wasallam surra bih. Nabi menerimanya dan merasa senang dengannya. Makanya Nabi tersenyum. Nah, alhasil kesimpulannya kata beliau hafizahullah, annal muslima yajibu alaihi an yaqbal al-haq. Bahwa seorang muslim wajib atasnya menerima kebenaran. Ini kesimpulannya. Wala tahmiluhu adawatuhu asyakhsiyah, dan jangan sampai adawah dia, perseteruan pribadi dia, wa ghadahu an-nafsiyah, dan kepentingan pribadi dia, wal isya'at allati tusya', nah, jangan sampai permusuhan pribadi, masalah pribadi, kepentingan pribadi, ya, membawa dia atau menjadikan dia menolak kebenaran. Wal isya'at allati tusya'u an ba'd ahli al-haq, dan isya'at rumor, ya, kabar burung yang disebar tentang sebagian ahlul haq la tahmiluhu hadhil umur, perkara-perkara ini ya, hadhil umur kembali kepada apa? Adawat asyakhsiyah dan agrab an-nafsiyah, perseteruan pribadi dan kepentingan pribadi, jangan sampai membawanya ala rafdi ma yaqulu hadzal alim, menolak apa yang diucapkan oleh alim ini berupa kebenaran. Bal yantafi'u bih, bahkan dia mengambil manfaat dengannya. Hatta walau kana hadzal alimu ghaira mustaqimin, walaupun alim ini tidak istiqomah, tapi dia mengucapkan al-haq, maka terima kebenaran itu. Walau kana ma yaqulu fihi min adz-dzammi wal 'aibi sahihan, walaupun apa yang diucapkan tentangnya berupa celaan dan kekurangan benar adanya. Ya. Nah. Baik. Jadi ambil al-haq, ya, terima al-haq yang disampaikan oleh orang tersebut walaupun ada kekurangan padanya. Ya. Karena kalau kita berprinsip baru akan mengambil kebenaran jika yang menyampaikannya orang yang tidak ada salahnya sama sekali, kita tidak akan mendapatkan yang demikian. Kullu bani adam khata', siapa sih yang tidak salah? Semua manusia itu selalu dan sering melakukan kesalahan. Nah, tayyib. Idza qala kalimat haqqin, apabila orang tersebut mengucapkan kebenaran, wajib an tuqbalah, maka wajib diterima. Lali ajali hadza syakhs, bukan karena orang ini, ingat ya, jadi bukan karena orangnya, walakin li ajalil haq, akan tetapi karena kebenaran itu. Hadza huwal wajibu, inilah yang wajib. Fa yajibu ala talabatil ilm, maka wajib atas para penuntut ilmu, an yanhaju hadzal manhaj rabbani, bermanhaj dengan manhaj rabbani ini, ya, kita harus menempuh metode ini. Wa huwa qabulul haqq mimman jaa bihi, yaitu prinsip menerima kebenaran dari siapa saja yang membawanya. Jaa bihi, ya, bukan kita yang datang ke sana majelis ilmu, tapi al-haq itu sudah ada di hadapan kita. Terima. Jangan kita kemudian berpikir kalau begitu kita boleh mondok di pondoknya Hizbi Yunus, kan? Tidak boleh. Kita tidak boleh bermajelis dengan ahlul bid'ah. Mengapa? Karena khawatir mereka mencampurkan antara al-haq dengan kebatilan. Sementara kita tidak tahu kalau ternyata itu kebatilan yang dibungkus, ya, dengan bungkus atau penampakan kebenaran. Paham ini? Bedakan, ya. Nah, karena ini prinsipnya ahlul bidah, ahlul ahwa, mereka mencampur antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, kalau kita pergi ke tempat mereka, itu yang akan kita dapatkan. Jadi harus dibedakan. Adapun yang disebutkan oleh Syekh di sini, al-haq itu nyata-nyata sudah ada di hadapan kita, itu al-haq. Bukan sesuatu yang al-haq dicampur dengan kebatilan, bukan, tapi al-haq. Terima al-haq itu. Siapapun yang membawanya. Baik, kita beralih ke masalah berikutnya karena masih ada waktu. Masalah tsalis satu wassalatu, masalah 33. Ingkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Pengingkaran mereka terhadap sesuatu yang mereka aqarru, mereka tetapkan bahwa itu termasuk dari agama mereka. Kama fa'alu fi hajjil bait, sebagaimana mereka lakukan terhadap ibadah berhaji ke Baitullah. Faqala ta'ala, maka Allah mengatakan, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim. Istifham, al-istifham lil-ingkar, ya. Ini pertanyaan tujuannya pengingkaran. Man yarghabu 'an millati Ibrahim, dan siapakah yang membenci agamanya Ibrahim? Ini i'rabnya sebagai mubtada. Illa man safiha nafsah, ini khabarnya. Fi mawdhi'il khabar, sebagaimana kata Syaukani dalam Fathul Qadir. Ada pula yang berpendapat illa man safiha nafsah, i'rabnya adalah badal dari fa'il yarghabu. Mana fa'il yarghabu? Domir mustatir, fihi takdirnya apa? Huwa. Jadi takdirul kalam wa ma yarghabu an millati Ibrahim ahadun illa man safiha nafsah. Iya. Orang yang membenci millahnya, agamanya Nabi Ibrahim, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Safiha bimakna jahila. Ada ulama yang menyebutkan bahwa safiha yakni al-mubarrid. Al-mubarrid mengatakan safiha bikasril fa. Safiha fa-nya di fathah, ala wazan fa'ila. Itu ya ta'adda, ya. Nah, bukan lazim, dia fi'il muta'addi. Sama dengan saffaha bi tasydidil fa, kana fathil fa musyaddadah. Jadi safiha maknanya saffaha. Ya. Memperbodoh. Jangan bodoh. Ya, kalau bodoh lazim. Ya. Tapi safiha artinya apa? Saffaha nafsa. Jadi orang yang membenci milahnya Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nah, itu salah satu tafsir dari safiha nafsa. Kita baca penjelasan Syekh Fauzan hafizahullah. Qala syarhu al-yahudu yadda'una annahum ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi mengaku bahwa mereka berada di atas ajarannya Nabi Ibrahim. Walakinnahum, akan tetapi mereka, lamma hulatil qiblatu ilal ka'bah, tatkala kiblat itu dialihkan ke arah Ka'bah yang tadinya ke arah Baitul Maqdis, allati banaha Ibrahim, kemudian dialihkan ke arah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana sikap orang-orang Yahudi? Angkaru hadza ghayatul inkar. Mereka mengingkari hal ini dengan pengingkaran yang besar. Bi'adzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat yang seperti itu. Padahal mereka mengaku berada di atas ajarannya Nabi Ibrahim. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Tanakut. Sikap kontradiktif yang sangat akut. Nah, mengapa mereka melakukan itu, mengingkarinya? Li'annahum la ya'tarifuna bil Ka'bah, karena mereka tidak mengakui Ka'bah itu. Wala bil hajj alladhi huwa min dini Ibrahim, dan juga mereka tidak mengakui ibadah haji yang itu merupakan bagian dari agamanya Nabi Ibrahim. Wa yakfuruna bitawajjuhi ilal qiblah, dan mereka mengingkari menghadap ke arah kiblat. Wa hum ya'lamuna anna hadha huwal haqq, dalam keadaan mereka mengetahui bahwa ini adalah kebenaran. Wa annal ka'bata hiya qiblatu Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga mereka mengetahui bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa anna Ibrahim huwa alladhi assasa hadzal bait, dan juga mereka mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dialah yang mentaksis, membangun Baitullah ini. Wa banaha bi amrillah azza wajal, dan beliau membangunnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 26, wa idz bawwa'na li Ibrahim, dan ingatlah ketika kami menempatkan bagi Ibrahim makanal bait. Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Wa qala ta'ala wa idz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Isma'il, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi min al-bait Baitullah wa Isma'il dan juga Isma'il. Ibrahim dan Isma'il meninggikan fondasi Baitullah. Al-ayah. Ya, al-ayah di sini mansub takdirul kalam akmilil ayah, sempurnakan ayatnya. Fasaratil ka'batu min bina'i Ibrahim, maka menjadilah Ka'bah itu merupakan bangunannya Nabi Ibrahim bi amrillah, berdasarkan perintah Allah. Wahiyya qiblatu, dan dia merupakan kiblatnya. Wahum yungkiruna hadza, sementara orang-orang Yahudi mengingkari ini. Wa kadzalikal hajj, demikian pula ibadah haji. Min millati Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk ajaran Nabi Ibrahim. Wahum yungkiruna, sementara orang-orang Yahudi mengingkari ini. Ma'a annahum yadda'una annahum ala millati Ibrahim, padahal mereka mengaku bahwa mereka berada di atas millahnya Nabi Ibrahim, wa ala dini Ibrahim, dan di atas agamanya Nabi Ibrahim. Lakin akan tetapi, hamalahum bughdhu Muhammadin, kebencian terhadap Nabi Muhammad membawa mereka, ala an ankaru hadza kullah, mengingkari ini seluruhnya. Ya, jadi sifat hasad, iri dan dengki itu termasuk diantara sarifun min sawarifil haq, termasuk diantara penghalang-penghalang dari kebenaran, harus ditinggalkan. Fal ka'batu min mirasi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Ka'bah termasuk diantara warisan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa tawajjuhu ilaiha bisalah, menghadap Ka'bah ketika salat, wa qasduha lil haji, dan mendatanginya untuk melakukan haji, wal umrah, dan umrah min dini Ibrahim, termasuk diantara ajarannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa haula'i, sementara orang-orang ini, dumi atau na'mi isim syarah, ya, isyarat haula kembali kepada orang-orang Yahud, yang tasibuna ila dini Ibrahim, mereka menyandarkan diri kepada agamanya Ibrahim. Wa yungkiruna a'zama sya'irihi, bersamaan dengan itu mereka mengingkari syiar beliau yang paling besar. Ini diantara syiar-syiar Nabi Ibrahim yang paling besar, paling mulia, Ka'bah, ibadah haji. Fahadha minat tanaqudil ajib, maka ini termasuk bentuk pertentangan yang sangat mengherankan. Nah, jadi ini keadaan ahlul batin, ya, tanakut, bentuk pertentangan kontradiktif dalam urusan mereka. Kemudian kata Syekh menutup penjelasan ini, memberikan contoh fenomena yang ada di zaman kita di tengah-tengah kaum muslimin. Mithul hadza kullu man yantasibu ilal Islam, dan semisal dengan ini, setiap orang yang menyandarkan diri kepada Islam, wa yarfudu ba'dhu ahkamihi, dan menolak sebagian hukum-hukumnya. Iya kan? Nama fulan, agama Islam, ini tertulis dalam KTP-nya. Tapi dalam prakteknya dia mengingkari sebagian hukum-hukum Islam. Sama dengan karakter ini. Kalladzi yaqul, seperti orang yang mengatakan ana muslimun, tsumma yatufu bil qubur, kemudian dia tawaf mengelilingi kuburan. Yad'unaha, nah, wa yad'uha, dan dia menyerunya, berdoa, meminta kepada kuburan itu. Wa yatabarraku biha, dan bertabarruk, mengharap berkah dengannya. Wa yatamassahu biha, dan mengusap-usapnya. Fa'idha qila lahu, maka apabila dikatakan kepadanya, hadza syirkun, ini adalah kesyirikan. Fa'innahu la yatahawwalu anhu, maka dia tidak akan meninggalkannya. bal yastamiru alaih, bahkan terus di atasnya, wa yubghidu man nahaa anhu, dan membenci orang yang melarangnya darinya. Wa hadza min atanaqudi fil intisab, maka ini termasuk di antara bentuk kontradiktif, pertentangan dalam hal penisbatan. Yantasibu ilal Islam, menyandarkan diri kepada Islam, wa yukhalifuhu fi a'zami sya'airi, dan menyelisih Islam pada syiarnya yang paling agung, paling mulia, yaitu tauhid. Huwa tauhid, sama dengan karakter orang-orang Yahudi tadi di atas. Wallahu a'lam bissawab. Masuk. Kurang berapa menit? Nah, jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu dengan dua masalah ini. Ya, dihafalkan ya, dihafalkan. Insyaallah malam Kamis masih ada satu pertemuan lagi. Dihafalkan. Boleh-boleh sebelum pulang ya kan? Antum pulang bawa hafalan dua masalah ini. Masalah 30 berapa? 32 dan 33. Apa tadi masalah 32? Apa tadi masalah 32? Karakter orang-orang jahiliyah bagaimana? Menolak kebenaran jika ada pada orang-orang yang mereka tidak sukai. Jangan sampai seperti ya, kita boleh tidak suka sama orang. Boleh enggak? Boleh enggak kita tidak suka sama orang? Boleh. Tapi yang tidak boleh menolak kebenaran yang ada pada. Baik. Kemudian masalah 33 apa? Bentuk pertentangan kontradiktif yang ada pada mereka. Ya. Nah, mengingkari sesuatu yang mereka akui bahwa itu bagian dari agamanya. Contohnya apa tadi? Orang Yahudi mengaku sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim, tetapi mereka mengingkari syiar Nabi Ibrahim yang paling besar, yaitu Ka'bah dan ibadah haji. Sama dengan orang yang ada di zaman kita sekarang mengaku sebagai seorang muslim, di waktu yang sama mereka mengingkari syiar Islam yang paling besar, yaitu tauhid. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Wa ilahuna jazakumullah. Tafaddalu, subhanakallahumma.